Idza ja'akal mu'minatu ulatul ahmal. Ya. Ma makna al-ismul mufrad? Wala mulhaqan. Wala minal asma'il. Masa belum hafal. Sudah bertahun-tahun. Ma makna as-sarf? Apa surah? Tanwin atau al-jar bil kasrah. As-sarf adalah tanwin atau jar dengan kasrah. Kalau ada isim yang dikatakan munsharif, maka dia adalah isim yang bisa menerima tanwin dan juga jar dengan kasrah. Ma makna jam'u taksir? Ma dalla ala aksar min itnain au itnatain. Ma dalla ala aksar min itnain au itnatain. Ya. Ma taghayyur min sighati mufradi. Harus mutin juga itu. Saya enggak menghafal. Ingat. Ya. Kemudian yang berikutnya. Belum ini ya? Sudah ya? Jam'ul munatsis salim. Ma huwa al ism al akhar alladhi huwa asah? Nama lainnya apa yang lebih bagus dari jam'ul munatsis salim? Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Kenapa? Bahwasanya penamaan jamak muannats salim, ya, kalau diganti dengan majmu'a bi alifin wa ta'in mazidatain itu lebih tepat. Lebih mencakup, eh? Oke, Haki. Hah? Arwan? Kenapa? Mana yang lebih luas cakupannya antara jam'ul munatsis salim dengan majmu'a bi alifin wa ta'in mazidatain? Kenapa? Tidak semua? Ya, tidak semua jamak munatsis salim itu adalah isim yang muannas. Seperti contohnya apa? Hamma muzakkar dijamakkan dengan jamak ini. Yaitu apa? Hammamat. Kalau kita katakan hammam munatsis salim di sini muzakkar. Iya kan? Tapi kalau kita katakan dengan nama lain tadi majmu'a bi alifin wa ta'in mazidatain, maka hammamat masuk kepada jamak ini. Kemudian alasan yang lainnya apa, Mas Surah? Kalau tadi karena di antara satuannya ada yang muzakkar, yang lain dikatakan salim, selamat. Ya, jamak munatsis salim. Kan? Ya, karena di sana ada dari jamak ini yang mufradnya mengalami perubahan sehingga kalau dikatakan salim enggak pas, iya kan? Jam'ul munatsis salim. Contohnya apa? Sajdah dijamakkan menjadi sajadat, berubah harokatnya dari sukun kepada fathah. Nah, itu sehingga penamaan tadi yaitu apa? Majmu'a bi alifin wa ta'in mazidatain itu lebih asmal, lebih mencakup. Tapi bisa dijawab ini, bisa dikasih uzur ya al-musannif. Uzurnya apa? Boleh juga dikatakan jamak muannatsis salim. Udurnya apa? Siapa yang bisa? Ya. Alal ghalib. Beliau menamai dengan nama ini karena keumuman dari contoh-contoh adalah seperti itu keadaannya. Muannats dan salim. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Dari apa? Dari apa? Tanda rafa itu dhammah. Iya kan? Telah disebutkan bahwasanya dhammah itu menjadi tanda bagi rafa di berapa tempat? Empat. Yang pertama yang mufrad, yang kedua yang taksir, ketiga yang keempat fil mudhari' allazi lam yattasil bi akhir syai'. Kemana aja sakit? Ikhlas. Enggak lihat-lihat. Hah? Iya. Wa fil fi'l al-mudhari allazi lam yattasil bi akhiri syai. Dan pada fi'l mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Jadi tempat yang keempat dari dhammah adalah pada fi'l mudhari yang akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun. Dan sesuatu yang bergandengan dengan fi'l mudhari yang menghalangnya dia dari rafa dengan dhammah itu ada dua. Pertama an-nun as-salasah, tiga nun. Iya, apa saja? An-nun as-salasah. Tiga nun ini yang kalau bergandengan dengan fi'il mudhari maka dia tidak lagi rafa dengan dhammah. Bahkan menjadi mabni. Nun niswa. Kemudian apa lagi? Nun taukid khafifah dan nun taukid tsaqilah. Dan yang kedua, ad-dhamair as-salasah. Tiga dhamir. Gampangan ngapalannya kan? Ya. Apa itu tiga dhamir? Alif ul itsnain, wawu jamaah, ya'ul mukhatabah. Jadi kalau ditanya, ya. Apa yang dimaukan dengan syai? Antum jawab an-nun asalasa, tiga nun. Nun niswah seperti yadribna, yurbi'na, nun taukid, khafifah. Yang ketiga nun taukid, saqilah. Kemudian apa? Ad-dhamair asalasa, tiga dhamir. Itu apa? Alifu litsnain, wawu jamaah, ya'ul mukhatabah. Kalau ada fi'il mudhari yang dia bersambung akhirnya dengan nun taukid, maka dia mabni di atas fathah. Kalau ada fi'il mudhari yang akhirnya bersambung dengan nun niswah, maka dia mabni di atas sukun. Kalau ada fi'il mudhari yang akhirnya bersambung dengan wawu jamaah, ya'ul mukhatabah, alifu litsnain, maka dia rafa'nya tidak lagi dengan dhammah, tapi dengan thubutu an-nun. Yang aktif ya, gak usah sibuk nulis nyatet. Ke depan aja, masalah nulis nanti. Iya. Ya, nahu contohnya narfa'u darajatin man nasha. Narfa'u darajatin man nasha. Ini ada dua qiraah terkait dengan darajat. Di sana ada yang dibaca dengan apa? Tanwin. Narfa'u darajatin man nasha. Ada juga yang dengan kasrah mudhaf. Narfa'u darajatin man nasha. Qiraah yang kita baca dengan apa? Tanwin atau tanpa tanwin? Dengan tanwin. Narfa'u darajatin man nasha. Di sana ada kira'ah yang lain tanpa tanwin. Narfa'u darajati man nasha. Coba di Arab. Narfa'u. Bersama-sama. Yang keras. Narfa'u. Hi'ilul mudhari'un. Marfu'un. Ita jarudihi. Minan nasi wal jazi ma'alamatu rafi. Dhammatu zahiratu ala akhirihi. Wa fa'iluhu. Fihi. Wujuban takdiruhu. Darajatin. Ya kalau kita membacanya dengan tanwin. Apa darajatin? Dia sebagai dhorf. Dhorof makan mansub. Wa alamatu nasbihi al-kasrah niyabatan li'annahu jam'ul munafis salim. Man ismun mausul mabni ala as-sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Tadi kan darajatnya sebagai apa? Dhorof. Berarti maf'ulnya narfa'u adalah man. Iya kan? Nasha'u fi'lun mubari'un man subun. Ayo antum yang latihan, kok saya terus yang belajar. Ya. Nasha'u fi'lun mudhari'un. Pinter sendiri aja nanti. Marfu' litajarudihi minan nasib wal jazim wa alamatu rafihi. Ya, ad-dhammatu zahiru ala akhir. Wa fa'iluhu. Ya. Aina maf'uluhu? Mahdhuf. Maf'ulnya mahdhuf. Takdirnya nasha'u. Nasha'u. Kami mengangkat derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Nasya'uh. Dan itu juga dhamir yang mahdhuf itu yang merupakan maf'ulnya. Merupakan robit yang mengikat antara isi mausul dengan apa? Jumlah silah. Yang namanya jumlah silah harus ada robitnya, ya kan? Yang mengikat antara isi mausul dengan jumlah tadi. Seperti ja'a ya, Zaidun alladhi oma. Misalkan abu. Pada koma ada dhamir huwa kembali kepada alladzi. Ya. Ya, kemudian kalau kita baca darajati, i'rabnya apa darajati? Narfa'u darajati man nasha. Darajati i'rabnya apa? Maf'ulun biman subu alamat nasbi al-kasrah al-kasrah niyabah li'annahu jam'ul mu'annats salim. Ini cepat biar kita apa? Berfikirnya cepat. Ya wa huwa darajat Darajat wa huwa mudhaf. Man, ya seperti tadi isim mausul. Tapi pada mahalnya apa? Isim mausul mabni ala sukun mahali jarin sebagai mudhafun ilaih, mudhafun ilaih. Dan yang setelahnya jumlah silah. I'rabnya seperti tadi. Dan jumlah silah itu tidak ada mahal dalam i'rab. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Coba di i'rab bersama-sama. Wallahu. Ya wawu ibtidaiyah ataupun istinafiyah. Allahu. Ya lafdu jalalah. Mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafi. Ya cepat ini biar. Ya. Yad'u. Ya. Iya. Wa fa'iluhu taqdiruhu huwa ila la iya ila jar wa ila dari salam jar majrur yang muta'alliq dengan yad'u. Kemudian jumlah fi'liyah min yad'u fi mahalli rafi' sebagai khabar. Khabar kalau antum sempurnakan bagus. Ila harfu jar dari isim majrur bi ila wa huwa mudhaf salami mudhaf ilai majrur gitu. Kemudian ya di sini apa tujuan beliau menyebutkan contoh dengan wallahu yad'u untuk menunjukkan bahwasanya rafa'nya fil mudhari ada kalanya dengan harokat apa? Zahirah, ada kalanya dengan harokat muqaddar. Di sini yad'u apa yang menghalangi munculnya dhammah? Marfu' alamat rufi dhammah muqaddar 'ala akhirih. Mana min dhuhriha? As-siqal ya, as-siqal maksudnya. Karena berat. Yad'u bisa cuma berat sehingga ditinggalkan. Beda ya antara ta'adzur dengan siqal. Kalau siqal itu bisa diucapkan, masih mungkin diucapkan, cuma di situ ada rasa berat sehingga ditinggalkan. Kalau ta'adzur sama sekali tidak bisa menerima harokat seperti alif. Iya kan? Yas'a enggak bisa yang namanya alif diharokati. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Adapun wawu maka dia wawu menjadi tanda bagi rafa' di dua tempat. Iya. Yang pertama fi jam'il muzakkar salim, pada jamak muzakkar salim. Catat ini definisi dari jamak muzakkar salim dan besok harus sudah hafal maknanya atau definisinya, yaitu pakai bahasa Arab Indonesia. Bahasa Arab ya. Kullu madalla ala aktsara min itsnain. Kullu madalla ala aktsara min itsnain. Setiap kata yang menunjukkan lebih dari dua muzakkar. Ma'a salamati bina'i mufradih. Ma'a salamati bina'i mufradih. Dengan selamatnya tentukan mufradnya minat taksir dari adanya apa? Perubahan. Ya. Wa kana lahu mufradun min lafzi, dan dia memiliki mufrad yang diambil dari lafadznya. Seperti muslimun, muslimun. Itu kan ada. Ya, lafad mufradnya. Saya ulangi. Kullu madalla ala aksara min itsnain. Ma'a salamati bina'i mufradih. Setiap yang menunjukkan lebih dari dua muzakkar. Dengan selamatnya bentuk mufradnya ketika dijamakkan. Selamat dari adanya perubahan. Wa kana lahu mufradun min lafzih. Dan dia memiliki bentukan mufrad dari lafadnya. Muslimun, muslim. Ya kan? Wa kana wahiduhu alaman limuzakkar au sifah, dan mufradnya itu diambil dari alam nama atau dari sifat, seperti dari alam Muhammadun Muhammadun, dari sifat qaim qaimun. Wa kana wahiduhu alaman limuzakkarin au sifatan. Sekali lagi, kullu ma dalla ala aktsara min itsnaini ma'a salamati bina'i mufradihi min at-taksiri. Wa kana lahu mufradun min lafzihi. Wa kana wahiduhu alaman limuzakkar au sifatan. Setiap yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki dengan selamatnya bentuk mufradnya dari perubahan. Dan dia memiliki mufrad dari lafadznya. Dan dia atau mufradnya merupakan alam nama laki-laki ataupun sifat bagi laki-laki. Ini lengkap. Dengan definisi ini akan mengeluarkan mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Di sana ada isim yang bentukannya seperti jamak muzakkar salim, tapi dia tidak dinamakan dengan jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat-syarat dari apa? Jamak muzakkar salim. seperti ishrun. Ini menunjukkan lebih dari dua, cuma tidak ada bentuk mufradnya, ya kan? Ishrun, apa mufradnya? Enggak ada, bukan ishrun. Ini juga sinun, mufradnya apa? Sanatun, beda. Ada taksir itu kan, sanatun jadi sinun. Maka ini bukan apa? Jamak muzakkar salim, tapi mulhaq. Digabungkan kepada jamak muzakkar salim dalam hal i'rab, tapi dalam hal salah nama beda. Yang memenuhi syarat dikatakan jamak muzakkar salim, yang tidak terpenuhi padanya syarat dikatakan dengan apa? Mulhaq atau mahmul dengan kepada jamak muzakkar salim. Baik, kita baca fi jam'il muzakkar salim, pada jamak muzakkar salim. Jadi wawu yang merupakan tanda kedua dari rofa setelah dhammah ini menjadi tanda bagi rofa di dua tempat. Yang pertama pada jamak muzakkar salim, wa ma humila alaih, dan apa yang dibawa kepada jamak muzakkar salim dari isim-isim yang bentukannya seperti jamak muzakkar salim, hanya saja tidak terpenuhi padanya syarat dari jamak muzakkar salim. Aishrun, ahlun, aradun, sinun, banyak. Idun, izun. Nahwu, contohnya yauma idzin yafrahul mu'minun. Ya. Yauma idzin yafrahul mu'minun. Coba di Rabb. Yauma idzin, banyak faedah di sini. Yauma idzin yafrahul mu'minun. Yauma dzarf, apa? Dzarf zaman man subu alamatu nasbi fathah dhairu ala akhirih. Idz dzarf mabni atau majrur? Nah ini mungkin saya jelaskan terkait dengan iz, ada khilaf. Tapi yang rajih itu pendapatnya kebanyakan ahli nahu bahwa iz adalah mudhafun ilaih, dia mabni ala sukun. Ya, dzarfuz zaman mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Kok mabni? Ya, padahal di sini di kasrah. Iya kan? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian tanwinnya di sini yang masuk pada id adalah tanwin iwab. Ya, bukan tanwin biasa. Ya, tapi tanwin iwab yang merupakan ganti dari jumlah. Ya. Alif lam mim, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabim sayghlibun fi bid'i sinin. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Maksudnya wa yawma idz. Ya. Ghalabatir Rum. Maksudnya di hari ketika orang-orang Romawi berhasil mengalahkan bangsa Persia, maka bergembiralah kaum mukminun, karena ketika itu orang-orang Romawi adalah ahlul kitab. Jadi di sini id menggantikan apa? Jumlah. Seperti contoh yang lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Panjang ya. Wa qala al-insanu ma lahu yauma idzin. Yauma idzin tanwin di sini menggantikan dari apa? Jumlah. Yauma idz zulzilatil ardu zilzalaha. Singkat bahasa Arab ya. Jumlah yang begitu panjangnya bisa digantikan dengan tanwin. Iya. Kemudian di sini tadi pertanyaan tadi, kenapa kita katakan dia mabni dari sukun? Kemudian kenapa di sini ada tanwin dan di kasroh lagi? Sudah ada tanwinnya, ada kasrohnya lagi. Iya. Kita jawab bahwasanya di situ ada pertemuan dua sukun. Ada pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada zal idz, sukun kan? Dengan sukun yang ada pada tanwin yang merupakan ganti dari jumlah tadi. Di sini ada pertemuan dua sukun kan? Kita kalau membaca kembali definisi dari tanwin apa? Nunun sakinun, nunun sakinah ya kan? Nun sukun. Tapi pada pelafalan saja kan an in un. Sukun kan akhirnya kan? Di sini ada pertemuan dua sukun, sukun yang ada pada id dan sukun yang ada pada apa? Tanwin. Sulit membacanya kan? Yauma idzin, idzin. Ya. Maka dimudahkan dengan kasrah. Maka dikasro karena apa? Iltiqa usakinaini wa yawma idzin. Sehingga kita katakan bahwa id adalah apa? Dzarfu zaman mabni ala sukun. Fi mahali jar mudhaf ilaih. Sedangkan tanwin iwadun anil jumlah. Di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya idzin di sini mu'rab seperti al-Akhfash. Kata Akhfash, al-Akhfash idzin di sini karena dia sebagai mudhaf ilaih, maka dia mu'rab. Maka kita katakan kata lafaz i'rabnya idzin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarih kasrah zahirah, yang seperti antum persangkakan tadi. Tapi yang rajih tadi yang pertama, id itu apa? Mabni. Apa ilahnya, masih ingat enggak? Kemarin ilah-ilah yang menyebabkan mabni menyebabkan mabninya isim. Ada empat kan? Kira-kira masuknya kemana? Ada asyabul wab'i, ada asyaba al-isti'mali, ada asyaba lagi? Hah? Iftiqori, ada asyaba lagi? Hah? Ada empat. Awab'i, isti'mali, iftiqori, maknawi. Empat. Ini masuknya kemana izini? Iftiqor. Kebutuhannya kepada jumlah yang menyempurnakan. Juga bisa juga kepada wab'i, ya kan? Dari sisi peletakannya dari dua huruf. Berarti sama dengan huruf kan? Bisa dari dua sisi ini dia menjadi mabni. Bisa i'rabnya, i'rab yauma idzin bisa. Jadi dikatakan yauma adalah apa? Dzarfuz zaman mansub. Ya, fa huwa mudhaf idz dzarfuz zaman mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi wa tanwin 'iwadun 'alal jumlah allati qablaha. Yafrahu. Yafrahu fi'lun. Ya, cepat. Ya, terus. Ya, al-mu'minun. Fa'ilun marfu. Ya, niyabah. Li'annahu. Ya, yang memansubkan yauma adalah fi'il yau fa'yafrah. Ini itu, amilnya. U'in yakum minkum ishruna sabirun. Jika ada di tengah-tengah kalian ishruna sabirun. 10 orang yang sabar. Di'irabin. Harfu. Syartin jazimin yajzimu fi'laini yakun hilu syarat majumun bi in wa alamatu jazmi iya minkum jarun wa majrur fi mahali raf'in nasbin ya khobar dari yakun al-muqaddam khobar yakun yang didahulukan ishrun sebagai ismu yakun lanjutkan marfu wa alamatu rafi al-waw niyabah li'annahu mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Jadi 20 adalah mulhaq, bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq, tapi i'rabnya sama dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa dikatakan 20 ini mulhaq bukan jamak mudzakkar salim? Karena tidak terpenuhi padanya syarat, yaitu enggak boleh memiliki bentukan mufrad. Sabirun i'rabnya cepat. Na'tun li 20 na'tul marfu' marfu' mithlu wa alamat rafi al-waw niyabah li'annahu. Iya, kalau antum bantu saya i'rabnya cepat dapat banyak bahasanya, tapi kalau lambat ya sedikit. Wa fil asma'i sittah. Ya sudah jam 10 ya. Ada pertanyaan? Silakan. Wa min ayatihil jawari i'rabnya. Sudah kan kemarin yang ditanyakan apa? Al-Jawarinya. Al-Jawarinya kan? Iya, yang ditanyakan Al-Jawari kan, Marfu? Iya, paham. Ya, maksudnya Al-Jawari itu kan yang ditanyakan kan? Ya, tentang Al-Jawari, kalimat Al-Jawari kan? Sudah kan kita jawab ya? Al-Jawari mubtada mu'akhor marfu wa alamat rafi ad-dhamma al-muqaddaru ala al-ya al-mahdhufah. Tanda rafanya adalah apa? Dhamma muqaddaru di atas ya yang dibuang. Mana amin duhuriha? As? Apa? Al-Jawari. As? Tiqol Jawariu. Aslinya. Yang lain? Apa? Iya. Di sana ada yang dikiaskan. Jadi yang mulhaq dengan jamak mutakar salim, ada yang di sana yang dikiaskan. Seperti babnya sinun. Ya, nanti insyaallah di tempatnya. Ada kalau antum belajar alfiyah di situ ada. Ya. Banyak arabun, ibun, sinun. Ya tadi dari definisi tadi yang kita sebutkan. Ya, setiap isim yang menunjukkan lebih dari dua. Ini masuk semua mungkin yang mulhaq juga ya. Ya. Kemudian dengan selamatnya bentuk mufradiyah ketika dijamakan, maka keluar dengan ini sinun. Kenapa? Karena sinun beda dengan mufradnya. Sanatun. Iya kan? Fathah. Ketika dijamakan sinun. Berarti ini tidak selamat bentuk mufradnya. Berarti ini mulhaq. Iya kan? Kemudian dia memiliki bentuk mufrad. Dengan ini keluar apa? Ishrun. Iya kan? Keluar ishrun. Gitu. dan yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim ini ada dua. Yang pertama isim yang jamid, yaitu alam nama Zaidun, ya, Muhammadun, juga sifat, sifat bagi yang mudzakkar yang merakal, alimun, sajidun, qaimun, ya itu dua yang bisa dijamakkan dengan jamak ini. Yang lain ada bahasanya sendiri itu, ya, kalau mau lebih luas ada yang dikiaskan, ada yang tinggal kita hafalkan, kita ambil dari mereka. Yang lain enggak ada? Bisa dipahami? Nanti show, ah. Eh? Hmm. Ya, iwadnya itu. Iya, tergantung dari maksud telahnya. Banyak kan dalam Al-Qur'an juga seperti yauma idzin, pokoknya kalau ada tanwin yang masuk pada id itu mesti iwadun ala jumlah. Mesti tanwinnya menggantikan dari jumlah. Tapi kalau tanwin yang mengiringi kullun dan ba'dun, itu tanwinnya iwadun dari isim, satu isim. Kullun ilaina roji'un. Di sini juga sama, tanwinnya iwad. Artinya kullu insanin. Jadi ada yang menggantikan dari apa? Jumlah tanwin ini. Ada juga yang menggantikan dari apa? Dari isim. Seperti tadi, kullun ilaina roji'un. Maksudnya kullu insanin. Ada juga yang menggantikan dari huruf. Seperti jawarin, ghawashin. Jawarin, ghawashin. Di sini, tanwinnya menggantikan dari iya, jawari dibuang digantikan dengan tanwin. Iya, ghawashi dibuang digantikan dengan tanwin. Sudah dibahas ya, di mutamimah ya, di syarahnya ya. Iya kan? Ya awal-awal mungkin anak belum sempat ya. Yang lain nggak ada? Ya sudah habis waktunya sedikit-sedikit, tapi diupayakan untuk antum, ya bisa memahaminya, mengambil faedah darinya. Ya, nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya tentang asmaus sita. Agar cepat, ya antum harus aktif. Di suri Irob jangan lambat-lambat. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.